Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan hadith-hadith Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-36, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Dan telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-masajid, masjid-masjid. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ahabbul biladi ila Allahil masajid." Bahwa tempat yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah masjid. Dan ketika kita menyatakan bahwa masjid itu adalah rumah Allah, bukan berarti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tinggal di dalamnya. Ta'ala Allah amma yaqulun uluwan kabira. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menempati ruang di makhluknya. Namun Allah azza wa jal maha tinggi. Dan tidak ada yang mengalahkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menyangka bahwa Allah menempati satu ruang tertentu dari ruang-ruang makhluk. Ataukah mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, menempati ruang yang ada di dunia ini. Sebab yang demikian merendahkan kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha besar. Dan tidak ada yang mengalahkan kebesaran Allah jalla wa ala. Jadi yang dimaksud baitullah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, adalah penisbahan makhluk kepada Allah. Menisbahkan sebuah rumah kepada Allah min babit tashrif, dalam rangka untuk menjelaskan keutamaan dari sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. bahwa itu adalah merupakan rumah, tempat ibadah yang istimewa, yang memiliki keutamaan, yang memiliki kemuliaan, sehingga hendaklah kaum muslimin menjadikan tempat tersebut sebagai sarana untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan unta, unta yang ada di zaman Nabi Saleh alaihi salam kepadanya, naqatullah, hadhihi naqatullah lakum ayah, ini adalah untanya Allah. Yang dimaksud adalah penisbahan makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk menyebutkan kemuliaan dari unta tersebut. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dinisbahkan hamba tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan kemuliaan yang ada pada hamba tersebut, memiliki keistimewaan daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Maka dari sini jelas bagi kita bahwa penisbahan buyut, rumah-rumah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk menjelaskan keutamaan yang terdapat pada rumah-rumah tersebut, yaitu al-masajid. Dan di antara masjid-masjid, masjid yang termulia adalah tiga masjid yang masyhur, yaitu Al-Masjidul Haram, kemudian Al-Masjidun Nabawi, dan Al-Masjidul Aqsa. Oleh karena itu tidak diperbolehkan seorang muslim melakukan perjalanan khusus untuk mencari barakah tertentu dan mendatangi tempat yang dimuliakan kecuali ketiga masjid tersebut. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak diperbolehkan seseorang melakukan perjalanan khusus ke tempat-tempat kecuali di tiga masjid, yaitu Al-Masjidul Haram, Al-Masjidun Nabawi, dan Al-Masjidul Aqsa. Maka apa yang dilakukan oleh sebahagian orang-orang yang jahil, melakukan perjalanan khusus dari sebuah tempat menuju ke kuburan fulan, menuju kepada kuburan atau dengan tujuan ziarah ke kuburan tertentu, maka ini adalah merupakan perkara yang tidak disyariatkan dan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling ajar mengajar di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, at-tuma'ninatu wal waqar, ketenangan hati, kebahagiaan dalam kehidupan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah merahmati seorang hamba, maka itu menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hamba tersebut dari apa-apa yang pernah diamalkan dari perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga hamba itu agar kemudian dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa di masa-masa yang akan datang. Maka ini makna Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang hamba. Oleh karena itu doa rahmat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah doa yang mulia sekali. Kita mendoakan seseorang, rahimakallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Ini adalah merupakan doa yang mulia. Oleh karena itu kebiasaan sebagian para ulama, apabila mereka memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, mereka selalu menyertakan dengan doa. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Atau kita mengatakan barakallahu fiikum, semoga Allah senantiasa memberikan berkah kepadamu. Atau misalnya kita mengatakan arsyadakallahu ila ta'atih, semoga Allah senantiasa membimbing engkau agar senantiasa taat di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat baik sekali. Mendoakan rahmat kepada seorang muslim, maknanya adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan kepadamu agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa di masa-masa yang akan datang. Nah, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, mereka mempelajari dan memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka saling ajal-mengajal di antara mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala meliputi mereka dengan rahmatnya. Meliputi mereka dengan rahmat, keutamaan yang besar. Sehingga mereka senantiasa terjaga. Sehingga mereka senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu seorang hamba berbahagia dengan hal ini. Ketika dia merasa bahwa tatkala dia menghadiri majalisul ilm, majelis-majelis ilmu, lalu kemudian dia mengharapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada dia, maka dia hanya bertawakal kepada Allah. Dan dia yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti dan pasti akan memberikan pertolongan kepadanya tatkala dia butuh kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah senantiasa akan memberikan kecukupan kepada dia. Dan Allah jalla wa 'ala juga berfirman, "Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dih." Apabila Allah yang memberikan pertolongan kepada kalian, maka tidak seorang pun dapat mengalahkan kalian. Namun apabila Allah yang menghinakan kalian, namun siapalah yang mampu memberikan pertolongan kepada kalian jika Allah yang meninggalkan kalian. Maka seorang muslim sangat butuh dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada cara yang dapat menyambung tali antara dia dengan Allah kecuali dengan berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tali Allah itu adalah Al-Quranul Karim dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahaffathumul malaika, dan para malaika akan mengitari mereka, berkeliling di sekitar mereka. Sebab di antara malaikat-malaikat yang diciptakan Allahu jalla wa ala, di antara mereka ada yang bertugas untuk mencari halaqah-halaqah zikir yang ada di muka bumi ini. Apabila mereka telah menemukan halaqah-halaqah zikir itu, maka mereka pun saling panggil-memanggil. Ta'alau ila bughyatikum, kemarilah kalian, kalian telah mendapatkan apa yang kalian cari. Maka turunlah mereka, lalu mereka pun mendengarkan zikrullah. Dan mereka duduk di sekitar majelis tersebut mendengarkan apa yang disampaikan kepada mereka. Begitulah keadaan para malaikat. Namun tentu kita tidak melihatnya. Tentu kita tidak menyaksikannya, sebab itu termasuk di antara alam ghaib yang wajib kita imani. Ya. Maka hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kita sebagai seorang muslim beriman dengan apa saja yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam apabila hadis tersebut sahih. Maka kita yakin apabila majelis itu adalah majelis ilmu yang di dalamnya mereka membaca ayat Allah dan saling mengajar di antara mereka, maka di sanalah para malaikat berkeliling walaupun kita tidak melihat. Dan kita yakin bahwa seorang penuntut ilmu ketika dia berjalan untuk mendatangi majelis ilmu dan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat itu mereka meletakkan sayap-sayapnya di bawah telapak para penuntut ilmu karena mereka senang dengan apa yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu itu. Kita yakin itu, ya. Tapi bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Kewajiban kita adalah beriman. Adapun bagaimananya, ya, dan bagaimana para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya, wallahu ta'ala alam. Walaupun secara zahir kita hanya menginjak tanah saja, namun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah dusta dengan ucapannya. Apakah para malaikat memiliki sayap? Iya, jelas. Berdasarkan hadis ini, bahkan dalam riwayat Imam Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat Jibril dalam bentuknya yang asli, beliau melihatnya dengan jumlah sayap 600. Bagaimana keadaannya? Wallahu ta'ala alam. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita, dan Rasulullah tidak merinci tentang keadaan dan bagaimananya. Maka kewajiban kita adalah beriman sebatas apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka-mereka yang hadir di majelis ilmu itu. Allah sebut di mana? Fi man indah. Kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya, yang ada di dekatnya. Dari kalangan para malaikatul kiram. Dari kalangan para anbiya alaihimus salatu wassalam. Dan ini kemuliaan. Allah menyebut nama hambanya. Menunjukkan bahwa Allah ridha kepada dia. Menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya perlindungan. Bayangkan saja kalau salah seorang di antara kita disebut-sebut namanya oleh gubernur misalnya. Ini tingkatannya gubernur. Nah, disebut, ya bukan disebut sebagai teroris ya. Nah, tapi disebut dengan pujian. Ya, Masya Allah fulan, demikian fulan, terima kasih ya atas perjuangannya, terima kasih atas usahanya di dalam membangun negeri ini. Masya Allah, gembiranya orang itu. Padahal yang memberikan pujian hanya gubernur saja. Lah gimana kalau yang memberikan pujian itu presiden misalnya? Ya. Kita jauh dari presiden, tapi namanya disebut-sebut dengan penuh kebanggaan, dengan pujian. Luar biasa, seorang itu bangga. Lah ini yang menyebut-nyebut kita, yang memberikan pujian pada kita adalah Al-Khaliqul Bari, Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Yang disanalah tempat kemudaratan dan tempat segala manfaat. Yang disanalah tempat kebahagiaan dan tempat kesengsaraan bagi orang yang menyimpang darinya. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki segalanya. Allah yang memberikan pujian kepada kita. Bukan main. Alangkah gembiranya kita. Alangkah bersyukurnya kita. Nah, namun keutamaan-keutamaan yang demikian banyak, Allah telah menurunkan sakinah kepada mereka. Lalu kemudian Allah telah meliputi mereka dengan rahmatnya. Para malaikat mengitari mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang mulia. Namun kita melihat orang-orang yang menghadiri majelis ilmu sangat sedikit sekali. Ya. Oleh karena itu orang-orang yang tidak mendatangi majelis ilmu tersebut demikian banyak. Dan tidak ada di antara mereka yang diberikan semangat untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepadanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bagi seorang hamba itu kebaikan, maka Allah menjadikan dia sebagai seorang yang faqih, yang mengerti dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kebaikan itu dilihat dari kesungguhan seseorang, ketakwaan seseorang, kesolehan seseorang, ya, dan semangat seorang dalam mendekatkan diri kepada Allahu Jalla wa'ala. Apabila hadis ini saja yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu, sebenarnya sudah cukup. Demikian besar keutamaan yang Allah berikan. Ya. Akan tetapi ternyata di sana masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Sampai kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, "Wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati kebun-kebun surga, maka hendaklah kalian mengambil manfaat darinya. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apakah yang dimaksud dengan kebun-kebun surga itu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hilaqul dzikr, halaqah halaqah ilmu." Halaqah halaqah dzikir. Majelis dzikir. Sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan halaqah dzikir itu adalah halaqah ilmu itu sendiri. Di sana kita mempelajari ilmu, di sana kita membahas tentang ayat Allah, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Atha bin Abi Rabah radhiyallahu taala an, beliau ditanya tentang apa yang dimaksud dengan halaqah zikir, maka beliau mengatakan huwa majlisul halal wal haram, yaitu majlis yang menjelaskan tentang halalnya sesuatu dan diharamkannya sesuatu, yaitu mempelajari agama Allah jalla wa ala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup hadis ini dengan menyatakan, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Dan barang siapa yang amalannya itu lambat. Batta'a itu dari kata bati. Lambat. Seorang yang berjalan dengan jalan yang pelan disebut rajulun masya masyan bati'an. Seorang itu jalan dengan jalan yang lambat. Ya. Bati'. Lawan dari bati' itu adalah sari' atau musri'. Orang yang cepat. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu," dan barang siapa yang menjadi lambat disebabkan karena amalannya, atau barang siapa yang amalannya membuat dia lambat, terbelakang, ya, tidak bersegera kepada kebaikan, lam yusri' bihi nasabuh, itu tidak akan menjadikan cepat, tidak akan menyebabkan dia terdepan, disebabkan karena nasab yang dia miliki. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa apabila ada seorang muslim, seorang muslim ini ditinjau dari sisi nasab keturunan, bagus. Misalnya dia dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Banu Hashim, dari keturunan Quraisy misalnya. Ya. Tapi amalannya jelek. Amalannya buruk. Ya. Dia selalu beramal dengan amalan keburukan. Menjauhi amalan-amalan saleh. Maka amalan buruk yang dia kerjakan itu tidaklah menyebabkan dia kemudian tetap dianggap sebagai orang yang soleh dengan amalan keburukannya. Man batta'a bihi 'amalu, barang siapa yang perbuatan-perbuatannya menjadikan dia lambat, yakni barang siapa yang terbelakang disebabkan karena amalan buruk yang dia kerjakan, lam yusri' bihi nasabuh, maka nasab yang dia miliki tidak akan mengangkat dia, tidak akan memuliakan dia, tidak akan menyebabkan dia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ma'asyiral muslim rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa bukanlah kemuliaan itu ditinjau dari nasab keturunan. Bukanlah keagungan dan kemuliaan yang dimiliki oleh seseorang dilihat dari seorang itu berketurunan darah biru misalnya. Ataukah orang itu ada raden di depannya. Ya. Kalau orang Jawa. Ataukah mungkin orang-orang yang lain punya gelar-gelar tertentu. Yang demikian itu tidak akan menyebabkan dia maju ke depan. tidak akan menyebabkan dia terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia beramal dengan amalan keburukan. Siapapun dia, bahkan walaupun dia termasuk di antara orang-orang terdekat dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidak akan berikan manfaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin," dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Ya ma'syar Quraisy, ishtaru anfusakum la ughdi ankum minallahi syai'a." Wahai sekalian kalian orang-orang Quraisy, selamatkan diri kalian dari neraka. Aku tidak mampu memberikan manfaat pada kalian sedikit pun. Wahai Banu Abdi Manaf, selamatkan diri kalian. Aku tidak mampu memberikan manfaat pada kalian sedikit pun. Wahai Abbas Ibn Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, selamatkan diri kalian. Aku tidak memberikan manfaat padamu sedikit pun. Wahai Sofia, bibinya Rasulullah, selamatkan dirimu. Aku tidak mampu memberikan manfaat padamu sedikit pun. Wahai Fatimah, anaknya Rasulullah. Bahkan anaknya Rasulullah. Kalau engkau hendak meminta harta dariku, silakan ambil harta yang engkau inginkan. Akan tetapi, dalam urusan akhirah, aku tidak mampu memberikan manfaat padamu sedikit pun. Ini orang-orang terdekat dari Nabi AS. Dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Nasab keturunan yang dia miliki tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang itu kafir, apabila seorang itu menyimpang, apabila amalannya buruk. Maka di dalam Islam ini tidak dikenal istilah seorang itu jadi mulia karena nasab keturunan. Di dalam Islam tidak dikenal kalau orang itu dari keturunan Rasulullah, maka dia disebut Habib. Kalau hidungnya mancung, Habib. Ya. Berarti kalau yang pesek, Barit. Nah, ya. Kalau keturunan Arab dimuliakan. Ya. Dianggap punya keutamaan tersendiri. Dianggap memiliki karamah dan seterusnya. Ya. Maka mereka dianggap orang-orang yang memiliki syaraf kemuliaan. Sampai-sampai di antara mereka yang ekstrim, tidak boleh Alawi, orang yang berasal dari keturunan Rasulullah, menikah dengan orang yang bukan dari keturunan Rasulullah karena tidak sekufu. Nah, diharamkan oleh mereka. Dari mana ini? Subhanallah. Ma anzalallahu biha min sultan. Kecuali hanya sekedar membangga-banggakan diri. Ya. Dan subhanallah, banyak juga dari kalangan mereka yang fasik. Ya. Bahkan di antara keluarga Nabi AS, ada yang kafir. Siapa yang dihadapi Rasulullah di Makkah? Kalau bukan dari keluarga beliau sendiri. Dari bangsa Quraisy. Ya. Memang betul dari satu sisi, bahwa bangsa Quraisy itu punya keutamaan. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai nabi dan rasul yang terakhir yang berasal dari keturunan yang terbaik. Ini Rasulullah alaihi salatu wasalam. Innallaha istafa bani Ismail min walad Ibrahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan dari anak keturunannya Ismail dari anaknya Ibrahim. Wastafa Kinanah min bani Ismail, dan Allah telah memilih kabilah Kinanah, telah memilih Kinanah dari di antara anak-anaknya Ismail. Wastafa Quraisyan min bani Kinanah, dan Allah telah memilih Quraisy dari anak-anak keturunannya Kinanah. Wastafa Hashiman min bani Quraisy, dan Allah telah memilih Banu Hashim, ya. Allah telah memilih Hashim di antara anak-anak Quraisy, wastafani min bani Hashim, dan Allah telah memilih aku di antara sekian Banu Hashim. Jadi ini nasab keturunan Nabi alaihi salatu wasalam. Dari satu sisi Banu Hashim punya kekhususan-kekhususan tertentu. Ada yang menyertakan Banu Hashim dan Banul Muttalib seperti dalam permasalahan sedekah. Mereka tidak dibolehkan untuk makan sedekah. Hadiah boleh, sedekah tidak diperbolehkan. Demikian pula dari Banu Hashim, khususan mereka bahwa mereka berhak untuk mendapatkan 1/5 dari ghanimah. 1/5 khumus al-ghanaim. Nah, ini hak mereka. Ini kekhususan dari sisi nasab. Tapi dalam hal kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Abu Nadrah, beliau mengatakan telah memberitakan kepadaku orang yang telah mendengarkan khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertengahan hari-hari tasyrik. Maka pada saat itu Rasulullah berkhutbah dan beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahid. Ketahuilah, sesungguhnya Rabb kalian itu satu dan ayah kalian itu satu, yaitu kalian semua berasal dari Adam alaihissalam. Ala la fadla li arabin wala ajamin wala ajamin ala arabi wala li ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bitaqwa. Ketahuilah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab daripada orang Ajam. Demikian pula sebaliknya, tidak ada keutamaan bagi orang Ajam pada orang Arab. Tidak ada keutamaan bagi orang yang berkulit merah atau berkulit putih terhadap orang yang berkulit hitam. Demikian pula sebaliknya, tidak ada keutamaan bagi orang berkulit hitam terhadap orang berkulit putih kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan kemudian seseorang itu ta'assub, fanatik kepada kabilahnya misalnya, ya. Tidak diperbolehkan. Nah, karena merasa kabilahnya tinggi, kabilahnya mulia, maka lebih mulia daripada kabilah-kabilah yang lain. Bayangkan saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam satu peperangan, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Jabir radhiyallahu ta'ala, kami pernah berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam peperangan itu banyak dari kalangan orang Muhajirin, mereka ikut serta. Demikian pula dari kalangan Ansar. Nah, suatu ketika ini di antara orang-orang Muhajirin ada seorang laki-laki yang la'ab. Ya, la'ab itu apa? Tangannya usil atau kakinya suka usilan gitu. Biasanya kalau kita muntah ada orang yang tangannya itu tidak tenang kecuali harus mengganggu orang. Ya. Maka ada salah seorang dari kalangan Muhajirin. Ketika dia mendekati orang Ansar itu ditendang sama dia. Ya, usil orangnya. Marah orang Ansar ini. Nah, marah dia. Melihat perbuatan itu, maka segera dia panggil kaumnya. Ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar. Maksudnya bantulah aku. Lal Ansar, lam di situ, kalau dalam bahasa Arab namanya lam al-istighatha, yang menunjukkan permintaan tolong. Ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar, tolonglah aku. Mendengarkan itu, orang Muhajir ini enggak mau kalah, panggil juga dia. Ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, kemari kalian. Hampir saja terjadi bentrokan di antara mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan itu, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam marah dan beliau mengatakan, "Abi da'wal jahiliyah tabghun, da'uha fa innaha muntinah." Apakah panggilan-panggilan jahiliyah yang kalian inginkan? Tinggalkan semua panggilan itu karena itu adalah panggilan yang busuk, panggilan yang buruk. Padahal kata-kata Muhajirin dan Ansar ini kalimat yang syar'i. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat dengan menyebut dua kalimat ini. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar wal ladzina tabi'uhum bi ihsan. Nah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Rasulullah marah? Karena tatkala mereka memanggil orang-orang Ansar dengan tujuan fanatisme golongan. Ketika orang Ansar memanggil kaumnya, ketika orang Muhajir memanggil kaumnya, yang dimaksudkan adalah fanatisme, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah panggilan yang buruk, panggilan yang busuk, muntinah. Ya. Maka bagaimana keadaan sebagian kaum muslimin ketika mereka lebih mengunggulkan partainya, membanggakan partainya, membanggakan kelompoknya, lalu kemudian memberikan peringatan dari kelompok yang lain? Apakah yang seperti ini kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan umat yang seperti ini, yang menyebabkan perpecahan yang terjadi di antara kaum muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dari bahaya hal-hal tersebut. Wallahu ta'ala alam suwab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.